Bukankah Allah itu hakim, Allah itu penebus, Allah itu juru selamat, dan Allah itu Bapa kita? Mana mungkin dia jadi sahabat kita? Sorry. Mengapa Allah repot-repot ingin menjadikan kita sahabat? Allah itu maha besar, kita ini kecil. Kenapa Allah mau repot-repot kita jadi sahabatnya? Mari kita lihat. Tetapi itulah sebuah kebenaran yang mengejutkan, bahwa Allah yang maha kuasa itu ingin menjadi sahabat baik kita. Tadi saya dengar dari kesaksian-kesaksian teman-teman, sebetulnya teman-teman di sini semua sudah merasakan bahwa Allah adalah sahabat, bisa bercakap-cakap dengan sangat akrab dengan Tuhan. Tadi kesaksian dua adik-adik yang muda ini sudah mengalami persahabatan dengan Allah yang sedemikian dekat, ngobrol kayak teman. Tuhan Allah, gimana sih targetku bulan ini nol? Itu kan kayak kita ngobrol sama teman, ya. Dan tetapi kita mari lihat, mungkin ada sesuatu yang bisa kita petik masih. Memang jauh lebih mudah membayangkan relasi yang terjadi antara Allah dan manusia sebagai sebuah relasi antara pimpinan dan bawahan. Jauh lebih mudah, teman-teman. Kalau kita menganggap Allah itu yang maha besar terus kita sembah, itu jauh lebih mudah. Membayangkan Allah sebagai sahabat itu jauh lebih sulit loh. Bagaimana mungkin Allah yang demikian besar mau repot-repot jadi teman kita? Memang ada lagu, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Ya, itu kita ngomong Yesus sebagai sobat. Tetapi pada kenyataan hidup, kita jarang menjadikan Yesus sahabat. Kita sembah dia, kita muliakan dia. Itu berdosa, kalau begini berdosa kita itu seperti itu. Jadi jaraknya itu jauh. Ada lelucon nih, ini lelucon ya, jok aja, jangan dimasukin hati. Ini leluconnya Gus Dur sebetulnya. Jadi mengatakan gini, agama apa yang paling dekat sama Tuhan Allah, katanya. Terus bilang, orang Hindu memanggil Allah dengan Om. Om Swastiastu, Om Santi Santi Santi. Nah, manggil Om katanya. Terus kalau orang Kristen katanya memanggil Allah itu dengan Bapa. Bapa yang baik, oh Bapakku. Wah, lebih dekat Om apa lebih dekat Bapak ya? Dekat Bapak. Terus semua tanya, lah Gus, kalau Muslim gimana Gus? Boro-boro dekat. Mau ngomong sama Tuhan Allah aja harus pakai toa katanya. Harus pakai speaker katanya. Ini Gus Dur ya, bukan saya. Jadi ini cuman joke aja. Bahwa kita itu menganggap Allah Bapa itu begitu dekat. Ya, banyak saya lihat, banyak anak-anak zaman sekarang sama bapaknya itu kayak teman. Bisa ngobrol apa saja. Ya, teman-teman, jadi betapa beruntungnya kita jadi orang Kristen. Ya, karena kita mempunyai sahabat yang dekat. Mari kita lihat, ada beberapa tokoh di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu di saat relasi manusia dengan Tuhan masih sangat jauh loh. Perjanjian lama itu Allah itu Yahweh yang tidak tersentuh. Bahkan Musa pada waktu didatangin Tuhan pun dia jadi bisu. Karena Allah itu Allah yang tidak tersentuh, besar, jauh jaraknya. Ya. Nah, pada saat itu ada beberapa orang yang menjadi sahabat dekat Allah. Pada saat Allah itu jauh sudah menjadi sahabat Allah. Saya kasih contoh, siapa orang itu? Abraham dan Musa sering disebut dengan sahabat-sahabat Allah. Mereka sudah dekat sama Allah, bisa ngobrol. Ya, ada lagi, Daud. Itu sering dikatakan seseorang yang berkenan di hati Allah. Kalau teman-teman tahu Mazmur dari Daud, luar biasa. Saya aja kalau baca Mazmur, saya paling senang Mazmur. Jadi kalau baca Mazmur itu bisa mengatakan gila ya. Daud itu begitu dekat dengan Tuhan. Kayaknya apa yang dirasa Tuhan itu dia rasa. Orang yang begitu dekat sama Tuhan Allah aja pernah jatuh dalam dosa, si Daud. Padahal bagaimana relasi dia dengan Tuhan Allah? Ya, kalau saya baca Mazmur Daud, waktu dia dikejar-kejar sama anaknya Absalom, waktu Absalom tidak sabar menunggu, padahal tahta kerajaan dia Daud itu kan mau jatuh ke Absalom, tapi Absalom tuh tidak tahan nunggu. Bapakku ini tidak mati-mati, kapan aku jadi raja? Iya, kalau bapakku mati duluan lah, kalau aku yang mati duluan, kan aku nggak pernah jadi raja. Dia nggak tahan, dia berontak. Nah, waktu dia berontak sebetulnya Daud itu bisa lari, tapi dia nggak lari karena dia sangat cinta sama anaknya. Kalau dia sampai nggak lari perang, mati nanti anaknya. Dia melindungi anaknya, dia yang lari. Nah, saat dalam pelarian itulah Daud membuat mazmur yang ada tertulis di 139 tuh, kemanakah aku dapat pergi? Bahkan kalau aku memindahkan tempat tidurku ke dunia orang mati, di sana Allah ada. Kalau aku terbang dengan sayap fajar ke ujung bumi, di sana Allah sudah menunggu aku. Artinya Daud itu begitu dekat dengan Tuhan. Dia tahu kemanapun dia pergi, Tuhan Allah ada. Bahkan ke dunia orang mati, bayangkan teman-teman. Daud mengatakan, kalau saya lari ke dunia orang mati, di sana Allah ada. Daud itu sahabat Allah. Siapa lagi? Ayub dan Henok. Nuh sering disebut pemilik, memiliki sahabat, persahabatan dengan Allah yang begitu mesra. Bisa ngobrol. Ya. Itu dalam perjanjian lama loh, saat Tuhan Allah begitu besar, sudah ada orang-orang yang begitu dekat sama Tuhan Allah. Mari kita lihat bagaimana cara menjadi sahabat-sahabat Allah. Ini tips-tips praktis bagaimana caranya supaya kita jadi sahabat-sahabat Allah. Saya tahu teman-teman jauh lebih tahu dari saya, tetapi enggak apa-apa, saya merefresh lagi. Bagaimana caranya? Yang pertama, melalui percakapan yang terus-menerus. Teman-teman tahu kalau kita punya sobat dekat nih, dulu-dulu nih ya, waktu zaman pacaran ya, kita sudah diapelin nih dari jam 7 sampai jam 9 ya, batasnya jam 9, zaman kuno dulu jam 9 gak boleh lebih. Jam 9 sudah selesai diapelin, dia pulang, kita lihat jamnya, oh sudah sampai rumah, langsung telepon. Yang kamu di mana? Ngobrol gak berhenti, kayaknya itu never ending story itu. Jadi cerita itu gak habis-habisnya ya, yang ngerasain sudah ketawa-ketawa, bener nih gitu ya. Jadi kalau sama sobat itu percakapan itu gak ada habisnya, terus aja. Seperti persahabatan-persahabatan yang lainnya, persahabatan Allah dan manusia juga dibangun melalui percakapan yang terus-menerus. Ya, saya tahu teman-teman jauh lebih tahu dari saya bahwa persahabatan itu begitu dekat. Bahkan kalau lapar pun, karena kita sudah terbiasa ngobrol sama Tuhan Allah, kadang-kadang lapar pun saya bilang, Tuhan lapar banget, Tuhan please lapar. Cuman lapar aja lapor sama Tuhan. Ya, teman saya lucu juga. Dia bilang kalau di Bali itu lagi ngetop-ngetopnya tuh yang namanya beach walk. Ya, mall di sebelah pantai itu cari parkir susahnya setengah mati. Teman saya bilang dengan bangga tiap PD dia kesaksian, saya tidak pernah sekalipun tidak dapat parkir di Bitwalk. Kenapa? Ya setiap kali saya ke Bitwalk selalu Tuhan Allah temenin saya cari parkir, please Tuhan. Pasti dapat saya. Di tempat pintu masuk lagi lin enak gitu. Dan dia yakin siapapun yang bareng sama saya enggak usah khawatir dengan parkir. Begitu yakinnya dia. Saya bilang memangnya Tuhan Allah penjaga parkir. Ya enggak tahu, pokoknya dia temenin saya cari parkir, katanya begitu, ya. Nah, itu Tuhan Allah begitu dekat. Tidak mungkin kita akan membangun relasi persahabatan dengan Allah dengan hanya menghadiri misa seminggu sekali. Atau bahkan saat-saat waktu doa kita setiap hari, Allah ingin lebih dari sebuah jadwal pertemuan setiap saat. Jadi jangan waktu misa aja kita ngobrol sama Tuhan Allah, begitu keluar gereja bye. Ya, kalau pembimbing rohani saya bilang, seringnya ngejek saya bilang gini, Lin, mbok Tuhanmu tuh dibawa pulang toyo, jangan ditinggal di ruang adorasi, katanya begitu. Saya tiap hari kan adorasi, terus habis itu sering diejek sama pendamping rohani itu, sering telepon, Lin, Tuhannya sudah dibawa pulang belum? Saya bilang, apa maksudnya ini? Ya dibawa pulang dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Allah itu nemenin kamu, jangan ditinggal di ruang adorasi. Kadang-kadang dia ngejek saya lebih jahat lagi. Dia mengatakan ini, Lin, Tuhanmu itu kayak tisu. Loh kok kayak tisu? Sekali pakai buang katanya. Nanti kalau kamu ada kesusahan bingung lagi nyari Tuhan. Tuhanku kok enggak ada, Tuhanku kok enggak ada. Lah Tuhan kok kayak tisu katanya dibuang-buang begitu katanya. Tuhan dibawa terus gitu ya. Jadi kalau ngalami susah, ngalamin seneng tetap bersama Tuhan ya. Nah teman-teman, persahabatan dengan Allah dibangun dengan berbagi semua pengalaman hidup kita setiap saat dengannya. Kita susah pun lapor, kita seneng pun lapor, lapor sama Tuhan Allah. Tuhan aku susah ya, kayak adik-adik tadi yang kesaksian. Tuhan hari ini aku gak sampai target. Tuhan masa Tuhan berapa bulan nanti? 8 bulan aku gak sampai target, gimana sih Tuhan, please dong. Jadi kayak teman begitu teman-teman ya. Nah kita bisa bicara apa saja yang sedang kita lakukan, kita pikirkan saat itu. Mungkin teman-teman semua di sini sudah praktek ya, sambil masak sambil ngomong, Tuhan Allah hari ini aku ke pasar gak dapat ikan, Tuhan terpaksa aku masak tempe gitu misalnya ya. Mungkin teman-teman di kantor juga, wah aku lagi kesel sama pegawai ini udah muntup-muntup di sini Tuhan. Jadi Tuhan itu kayak sobat ya, sobat dekat. Jadi ada ayat di, saya ambil dari Tesalonika 5 ayat 17. Ayatnya ini katanya ayat yang terpendek dalam Alkitab. Bunyinya cuman tetaplah berdoa. Jadi Tuhan ingin kita di dalam doa. Saya waktu datang ke sini dulu saya pernah cerita ya. The power of habit, ingat? Jadi begini. Kebiasaan itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Contoh, kita berdoa. Pagi, siang, sore, malam kita berdoa terus. Mungkin orang bilang gini, orang Katolik itu loh doanya itu terus diulang-ulang. Ya. Tapi enggak masalah teman-teman. Artinya begini. Kalau kita berdoa terus lama-lama itu dihandle oleh, kalau saya seorang terapis ya, dihandle oleh pikiran bawah sadar akhirnya. Nah, saat kita tidak berdoa pun badan kita ini loh berdoa. Saat kita sibuk setengah mati, ada urusan besar, kita sibuk ngurusin, ini tubuh kita ini loh berdoa. Saat kita, maaf, besok mati pun, mati, dipeti, mulut kita sudah enggak bisa berdoa, tetapi tubuh kita ini loh berdoa. Karena apa? Doa itu sudah menjadi satu dengan kita. Ya, mungkin saya jelaskan itu teman-teman masih ingat ya. The power of habit itu gini loh. Enggak apa-apa saya cerita ulang ya. Ada seorang raja yang hebat. Raja itu bisa memanah pasti kena. Mau model miring, mau model tembak belakang, pasti kena sasaran. Semua orang bilang, wah hebat sekali tepuk tangan, ini raja yang hebat ini. Terus ada tukang minyak mengatakan gini, hebat apanya, itu kan cuma kebiasaan aja. Terus orang-orang bilang, ngawur aja kamu, itu hebat, coba lihat saya, katanya tukang minyak ini, tukang jualan minyak. Dia bilang, nih aku bisa mindahin minyak ini ke botol-botol ini. Dia jejer botol-botol itu, dia kasih uang kepeng. Uang kepeng itu uang yang ada lubangnya tengahnya, teman-teman. Dia suntek, apa orang Jawa bilang suntek, dia tuang minyak itu dari botol-botol itu lewat uang kepeng tadi itu, dan tidak ada satupun yang netes loh, semua penuh botol itu. Semua orang bilang, wah hebat kamu ya, bisa mindahin minyak satu bakul ke botol lewat uang kepeng tanpa ada yang netes tumpah, gak ada. Terus tukang minyak bilang, hebat apanya, wong ini cuma kebiasaan, setiap hari saya lakukan dan itu jadi hebat. Teman-teman, kalau teman-teman pengen jadi orang hebat, lakukan setiap hari, gak akan ada yang ngelawan. Lakukan setiap hari, doa setiap hari, setiap saat, gak akan ada yang bisa ngelawan. The power of habit itu jadi darah dan daging. Suatu saat kita mati, tubuh kita ini memuji Tuhan. Tubuh kita ini bersaksi. Santo Santa, kalau teman-teman lihat, itu the power of habit. Kebiasaan-kebiasaan yang dibangun terus. Ya, jadi jangan takut jadi orang Katolik katanya bosan doanya gitu-gitu aja, enggak apa-apa. Kita bisa bicara dengan Allah saat kita ke pasar, saat kita masak, saat kita bekerja, saat kita naik mobil, saat kita naik motor, segala macam. Ya, bahkan kita boleh marah-marah loh sama Tuhan. Boleh. Nabi-nabi tuh coba. Yang punya relasi dekat sama Allah, dia marah-marah sama Tuhan, iya. Kalau orang Jawa itu bilang nyang-nyangan, apa ya? Bernegosiasi. Tuhan, kalau ada 5 orang yang baik, masa kamu mau bunuh? Tuhan, kalau ada 1 orang yang baik, masa kamu mau bunuh? Itu kan tawar-menawar. Kita boleh nawar. Jadi kalau kita sudah menderita terus kita bilang, Tuhan, Bu, yo, jangan terus toh Tuhan, begini capek toh. Boleh tawar-tawaran sama Tuhan. Enggak apa-apa. Relasi dengan Allah tidak mengubah apapun yang kita kerjakan, tetapi mengubah sikap kita terhadap apa yang kita kerjakan. Jelas sampai di situ, teman-teman? Bukan berarti sahabat Allah itu enggak pernah menderita. Bukan berarti sahabat Allah itu enggak pernah dapat kesulitan. Persahabatan dengan Allah tidak mengubah apapun dalam hidup Anda, tetapi persahabatan dengan Allah mengubah sikap Anda dalam menyikapi hidup. Anda jauh lebih bijaksana, Anda jauh lebih kuat. Itu yang dirubah. Bukan masalahnya terus bim salah bim dihilangin, tidak. Tetapi sikap Anda yang dirubah sama Tuhan Allah, cara pandang kita sudah berbeda. Ya, apa yang biasanya kita kerjakan bagi diri sendiri, sekarang kita kerjakan bagi Allah. Mau mandi, mau makan, mau kerja, kita kerjakan bagi Allah. Apapun yang saya lakukan hanya untuk Allah. Ya, mari kita lihat. 2, cara untuk menjadi sahabat Allah yaitu melalui meditasi terus-menerus. Loh, Bu, kita ini kan kerja, mana mungkin sih meditasi terus-menerus? Yang dimaksud meditasi itu begini, teman-teman. Yang disebut meditasi adalah merenungkan firman-Nya sepanjang hari. Jadi dalam kerja pun kita melihat, oh, seperti itu. Gini ya, teman-teman, saya mau sharing sedikit. Beberapa waktu ini saya kebetulan berteman dengan seorang guru spiritual agama Hindu. Ya, jadi dia setingkat dengan Pak Gede Prama. Nah, seperti itu. Kami sering diskusi. Ya, dia mengatakan begini, Lin, setiap orang itu adalah guru kehidupanmu. Entah guru kehidupan kita cuma 1 jam, kita ketemu, ngobrol. Entah guru kehidupan kita untuk seminggu, ada guru kehidupan yang untuk seumur hidup. Siapa itu? Ya pasangan hidup kita itu, guru kita seumur hidup itu. Kita sering dengar gak kata-kata begini? Pengalaman adalah guru yang baik, betul? Sering? Kehidupan itu adalah guru yang baik, sering ada kata-kata suci seperti itu, ya. Pertanyaannya begini, teman-teman. Memang pengalaman itu guru yang baik, kehidupan itu guru yang baik. Yang jadi pertanyaan, apakah kita mau jadi murid yang baik? Banyak orang yang enggak mau loh jadi murid yang baik. Saya bilang begini, kalau penderitaan hanya dimaknai sebagai penderitaan, kita rugi. Tetapi penderitaan itu harus dimaknai lebih dari itu. Contoh nih, kita mengalami sesuatu. Ya, kita enggak tahu musibah itu datang. Mengalami sesuatu. Kalau kita berhenti pada kepahitan, rugi kita. Kalau orang Chinese bilang bocuan itu, rugi. Lo sudah menderita gak dapat apa-apa lagi. Menderita harus dimaknai lebih dari itu. Kemarin saya cerita di mana? Saya membawakan kemarin di sini, di Makassar sini ya, di Vidi ya. Saya membawakan, saya mengatakan begini. Ada beberapa romo yang khotbahnya bagus mengatakan begini. Orang Katolik itu cenderungnya kok salib terus. Berhentinya itu sampai di salib. Ya terimalah salibmu, ya Yesus juga disalib menderita. Padahal iman kita yang sesungguhnya itu kebangkitan. Kalau Yesus cuma berhenti sampai disalib, enggak ada gunanya buat kita. Bocuan itu tadi. Karena Yesus bangkit, Yesus itu memenangkan maut. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi memang Katolik itu mendalami teologi salib, tetapi maksudnya jangan berhenti sampai salib. Di balik salib ada kebangkitan, di balik salib ada kemenangan, di balik penderitaan kita pasti Tuhan ingin kita lebih dari yang sekarang. Itu namanya kita beruntung cuan. Jangan berhenti sampai pada penderitaan, tapi belajarlah Tuhan mau bicara apa. Seperti saya tadi bilang, guru kehidupan mau bicara apa. Kita ditemukan oleh orang yang jahatnya setengah mati, yang nipu kita, habis kita. Kalau kita berhenti sampai di situ, kita nangis, kita marah, kita benci, kita dendam, rugi kita, sudah habis, sedih, menderita, berhenti sampai situ rugi. Maknai lebih, ada apa dengan penderitaan saya? Oh, mungkin Tuhan Allah mau bicara apa dengan saya? Seperti Ayub, selesai itu bangkitlah. Tuhan Allah sudah disalib dan bangkit buat kita. Artinya apa? Kita ini sudah menang. Dari tadi lagunya betul? Kristus bangkit dan kita menang. Kita dimenangkan. Jadi jangan berhenti pada salib, tapi berhentilah pada kebangkitan. Melalui salib menuju ke kebangkitan. Itu kemarin saya temanya seperti itu, ya. Jadi dengan meditasi terus-menerus itu artinya apa? Merenungkan Tuhan Allah itu mau bicara dengan apa? Bicara dengan saya itu apa? Ya. Saya pernah diajarin oleh seorang pastor yang disebut doa pana, mungkin teman-teman lebih ahli pada saya. Doa pana itu doa pendek yang diulang-ulang. Misalnya Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, sambil jalan naik motor Tuhan kasihanilah kami. Atau misalnya doa pana banyak sekali, dari misalnya sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku, sambil masak sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Atau mungkin kudus, kudus, kuduslah Tuhan, sudah sambil nyetir mobil, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Karena doa akan mengangkat kita, mengangkat mental kita menjadi lebih tinggi, menghadapi hidup itu kita jauh lebih tenang. Ya, dengan doa yang terus menerus itu dikatakan doa pana katanya. Oke, mari kita lihat. Kita tidak mungkin bersahabat dengan Allah bila kita tidak mengasihinya. Itu syaratnya. Enggak mungkin kita berteman dengan seseorang, sobat dekat, kalau kita enggak kasih dengan dia, betul? Bila kita tidak mengasihinya, dan kita tidak mungkin mengasihi Allah bila kita tidak mengenalnya, dan kita tidak mungkin mengenal Allah bila kita tidak mengenal firman-Nya. Ya, jadi yang pertama adalah mengenal firman dulu. Setelah mengenal firman, kita mengenal Allah. Katanya Santo Hieronymus, kalau orang tidak baca kitab suci berarti tidak kenal siapa Allah. Supaya kamu bisa kenal Allah, ya bacalah kitab suci. Kalau kita membaca firman, maka kita mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, kita pasti jatuh cinta dengan Dia. Karena Dia betul-betul total untuk kita, mencintai kita apa adanya. Hanya Dia yang mencintai kita apa adanya. Enggak peduli, Dia enggak peduli kita mau brengsek, mau apa, Dia tetap cinta. Itu yang disebut cinta mati itu dah. Ya, Tuhan itu cinta mati sama kita. Ya, mari kita lihat berikutnya. Bila kita memikirkan suatu masalah berulang-ulang, kita lagi punya masalah, kita pikirin terus dalam pikiran kita, itu namanya kekhawatiran. Tetapi bila kita memikirkan firman Allah terus menerus, itu namanya meditasi. Jelas sampai di situ teman-teman? Jadi kan kadang-kadang kita ini suka memikirkan masalah tuh. Aduh, hari ini aku ketemu klien, aduh hari ini aku ketemu klien, aduh tokoku sepi, aduh tokoku sepi, maka timbullah kekhawatiran. Tapi kalau kita bilang, Tuhanlah gembalaku, aku tidak akan berkekurangan, Tuhanlah gembalaku, akan tidak berkekurangan, itu namanya meditasi. Meditasi itu bukan berarti Anda harus bersila, duduk, manis, tidak. Meditasi itu adalah merenungkan apapun yang ada di depan kita. Wong pohon goyang-goyang aja kita bisa merenungkan, wih pohon ini memuji Tuhan loh. Apapun, kita lihat, makanya dulu katanya Fransiskus itu bisa bicara dengan binatang, bisa bicara dengan bunga, bisa bicara dengan pohon. Karena apa? Itu meditasi dia itu sudah tingkat tinggi. Dia lihat apapun, itu dia melihat loh, pohon ini sedang bersorak-sorai memuji Tuhan loh. Luar biasa ya Tuhan Allah itu. Lu cuman hal kecil loh, kita bisa lihat. Saya pernah diajarin meditasi sama seorang suster waktu kami retret. Kami disuruh ke kebun, disuruh melihat apa saja. Teman-teman tahu apa yang saya lihat? Anjing. Pastor itu di rumah retret anjingnya 4, besar-besar header itu loh. Yang satu tuh kakinya pengkor tahu. Kakinya begini tuh. Jadi dia sambil lari-lari gini, kakinya gini, nguntutin saya terus. Saya pikir lucu ya. Saya lempar batu, dia lari kejar batu, dia ambil batunya, dia datang lagi ke saya. Terus saya bilang, Tuhan Allah, saya mau kayak anjing ini loh. Aku mau nguntutin kamu terus dah. Kalau kamu kasih bola, aku lari, ngambil, tak bawa lagi ke kamu. Biar kakiku pengkor, aku gak memasalahkan. Tuhan Allah juga gak memasalahkan kita kakinya begini atau enggak. Loh, itu meditasi, oh, cuma lihat anjing aja loh. Saya bisa pikirannya ke Tuhan Allah, Tuhan Allah hebat sekali ya. Nah, itu yang disebut meditasi. Jadi bukan harus kita baca kitab suci sampai ngelontok, itu enggak. Kita melihat apapun, lihat pengemis di jalan. Oh, Tuhan Allah juga menciptakan dia loh. Misalnya seperti itu meditasi. Jadi meditasi jangan dibayangkan hal-hal yang harus serem naik gunung 40 hari, 40 malam. Enggak seperti itu. Kita merenungkan firman Tuhan terus-menerus, itulah yang meditasi. Jadi bila kita bisa menemukan bagaimana khawatir, maka kita sudah pasti bisa meditasi. Cuman tinggal ganti kok. Kekhawatiran kan masalah yang dipikir. Masalahnya ganti menjadi firman. Itu ganti dah namanya. Jadi bukan lagi khawatir tetapi meditasi. Jadi kalau di dalam hidup Anda pernah khawatir, Anda pasti pernah bisa meditasi. Saya jamin. Cuman tinggal ganti aja, ganti topik yang dipikir. Fokusnya dipindah sedikit. Maka Anda bisa, itu yang namanya meditasi. Ya, kemarin saya cerita lucu, enggak apa-apa tak ulangin. Ada cerita lucu kemarin saya bawakan di sana. Saya ada cerita lucu begini. Ada negarawan Inggris, ini seorang biksu yang cerita ya. Ada seorang negarawan Inggris diwawancarai sama wartawan internasional. Dia bilang gini, Bapak Menteri, apa pendapat Anda mengenai perang Israel sama Palestina itu? Mereka tuh bom-boman terus loh. Masalahnya bagaimana ya Bapak Menteri caranya? Terus menterinya tanya gini, masalah? Memangnya masalah itu? Terus wartawannya bilang, loh ya masalah itu, saya sedang ngobrol dengan Anda itu mereka sedang bunuh-bunuhan loh saat ini. Itu masalah besar Bapak Menteri. Terus Bapak Menterinya ngomong apa? Pak, yang namanya masalah itu ada jalan keluar. Kalau yang gak ada jalan keluar itu bukan masalah. Wong gak ada jalan keluarnya kok. Jadi mereka antara Israel sama Palestina itu gak ada jalan keluarnya ya. Bukan masalah itu. Terus saya mulai mikir, iya benar juga ya. Ngapain kita mikirin hal-hal yang gak ada jalan keluarnya? Betul teman-teman? Kalau gak ada jalan keluarnya mau dipikirin sampai elek ya tetap. Kan mendingan mikirin firman Tuhan. Daripada Anda mikirin masalah yang bukan masalah sebetulnya. Kalau masalah itu ada jalan keluarnya, kalau itu boleh dipikir, kalau masalah boleh dipikir karena ada jalan keluar. Kalau nggak ada jalan keluarnya nggak usah dipikir, bocai. Ya, berikutnya, semakin banyak kita memikirkan firman Allah, maka semakin kecillah kekhawatiran kita. Itu imbasnya. Kalau semakin kita banyak merenungkan firman Tuhan, aneh toh, kekhawatiran itu semakin kecil sendiri. Kalau Anda semakin memikirkan masalah Anda, maka khawatirnya tambah gede. Saya mau tahu begini katanya nih, di dalam tubuh kita ini ada serigala hitam dan serigala putih. Kalau diadu menang yang mana teman-teman? Hah? Yang putih. Ada ngomong yang hitam? Teman-teman tahu nggak? Kalau diadu menang yang suka dikasih makan. Kalau teman-teman tiap hari ngasih makan serigala putih menang dia. Kalau diadu, serigala hitamnya kalah. Tapi kalau tiap hari teman-teman ngasih makan serigala hitam, serigala putihnya KO dia. Ngerti artinya teman-teman? Kalau Anda pupuk kekhawatiran Anda terus, menang dia. jago ditarung sama firman Allah, kalah firman Allah. Karena wong tiap hari yang Anda kasih makan kekhawatiran, no. Serigala hitamnya tiap hari dikasih makan yang enak-enak, gemuk dia, besar. Serigala putihnya enggak pernah makan, kurus. Diadu kalah dia. Coba yang dikasih makan firman Tuhan tiap hari. Oh, enggak ada lawan. Kekhawatiran kecil. Karena apa? Serigala putih Anda sudah gede. Siapa yang berani ngelawan? Enggak ada. Makanya sekarang madu di tangan Anda, racun juga di tangan Anda, terserah yang mau kasih Anda kasih makan yang mana. Ya, mau firman Tuhan yang dikasih makan atau kekhawatiran, pilih sendiri, bebas merdeka. Ya, berikutnya. Sahabat-sahabat Allah yang kita sebutkan dalam perjanjian lama tadi adalah orang-orang yang menghargai firman Allah dan merenungkan terus-menerus. Yang tadi kita sebutkan Abraham, Musa, Henok, segala macam, itu adalah orang yang merenungkan firman Allah terus-menerus. Makanya dia bisa jadi sahabat Allah. Coba saya mau tanya, kalau di perjanjian baru, sahabat Allah yang paling dekat, yang paling dikasihi Allah siapa katanya? Yohanes, betul? Dia mengaku dirinya, aku murid yang paling dikasihi Allah. Tahu resepnya? Tahu resepnya? Masa Tuhan Yesus pilih kasih? Kan enggak tahu. Resepnya kenapa dia bisa mengklaim aku sahabat Allah? Aku orang yang paling dicintai Allah. Karena Yohanes itu enggak pernah jauh loh dari Yesus. Pokoknya di mana ada Yesus dia nempel aja. Enggak peduli. Kalau Anda lihat foto perjamuan malam terakhir, itu yang duduk dekat Yesus itu Yohanes. Dia enggak pernah mau jauh. Enggak peduli orang lain mau jauh, kayak pokoknya apa yang Yesus ngomong aku harus dengar. Karena apa? Yohanes cinta. Kalau Anda cinta sama seseorang, Anda mau jauh? Enggak mau. Mencintai, kepengennya dekat terus. Itu Yohanes. Jadi resepnya kalau Anda pengen dicintai Tuhan, kalau Anda mengklaim aku adalah orang yang paling dicintai Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Itu aja resepnya, gampang tuh. Nempel terus, ya. Mari kita lihat. Sepasang sahabat biasanya selalu berbagi rahasia. Demikian juga Allah selalu berbagi rahasia pada orang-orang yang merenungkan firman-Nya. Teman-teman percaya itu? Pernah ngalami? Begini teman-teman, saya pernah ngalami. Suatu saat saya baca firman Allah begini, hendaknya kamu jadi sempurna seperti aku sempurna adanya. Teman-teman tahu, seminggu saya merenungkan itu enggak nemu jawabannya. Saya ngomong sama Tuhan Allah, Tuhan Allah, bu, kamu itu keterlaluan sekali. Mosok ya saya disuruh sempurna kayak kamu. Seperseratusnya aja saya enggak ada. Kok disuruh sempurna? Tuhan Allah ini ngasih firman kok ya enggak masuk akal loh ya. Saya disuruh sempurna kayak Bapak sempurna adanya. Seminggu saya merenungkan enggak nemu jawabannya. Tiba-tiba saya tidur nih. Pagi-pagi bangun kayak ada ini. Ting gitu. Ting ngerti. Oh alah, maksudmu gitu toh Tuhan. Thank you ya. Ngerti, dikasih pengertian sama Tuhan. Menjadi sempurna itu adalah menerima orang apa adanya. Oh gitu toh ta Tuhan. Iya, itu yang saya sebut jadi sempurna. Oh kalau gitu ya bisa saya Tuhan ya, jangan coba dulu bisa gak kamu terima orang apa adanya. Orang itu bahkan nyakitin kamu pun kamu terima. Oh iya ya, mikir dulu, oh gitu Tuhan ya. Berarti kamu sempurna, karena Tuhan Allah itu menerima kita apa adanya. Apa adanya kita, dicintai 100%, gak kurang 1% pun. Kita mau jelei, mau jelek lah, mau bencek no, mau gregetin. Ya mau itu Tuhan Allah tetap cinta. Semakin banyak waktu yang kita pakai untuk memikirkan firman Allah, maka semakin banyak rahasia-rahasia Allah yang akan dibuka pada Anda. Kenapa orang jadi pujangga gereja? Mereka memang pintar, tetapi Allah yang menunjukkan. Saya mau kasih tahu teman-teman ya. Teman-teman masih kecil pernah enggak main petak umpet? Ya. Nah, kalau Anda punya anak yang kecil, biasanya kita suka main petak umpet ya sama anak kita yang kecil. Apa yang terjadi? Anak itu tidak akan pernah menemukan kita. Kita sembunyi, dia enggak akan bisa nyari. Tapi biasanya gini, saya kalau dulu main sama anak saya gini. Gabby, saya sembunyi. Gabby, saya sembunyi. Anak saya yang kecil, dia akan cari, cari. Mana ya? Mana ya? Dia dengar suaranya. Betul enggak? Kalau kalau kita gak panggil-panggil dia, pernah dia bisa menemukan kita? Gak bisa. Kalau kita mencari Allah, gak akan bisa ketemu. Tuhan Allah yang nemuin. Tuhan Allah itu yang intimate. Hai, saya di sini. It's me. Halo, gitu. Terus kita, Tuhan Allah di situ. Jadi semakin kita merenungkan firman Allah, Tuhan Allah akan buka semua rahasianya satu persatu. Kita jadi ngeh. Bahkan saya baca buku itu katanya nih ya, orang-orang sakti itu ya, orang-orang suci itu katanya hari matinya pun tahu katanya nih, saya belum buktiin. Katanya begitu. Karena apa? Saking deketnya sama Tuhan Allah. Ya, Pak Kiai, Pak apa Santo Santa, Pak Biksu, katanya tahu loh hari matinya itu kapan dia. Itu saking dekatnya sama Tuhan Allah, yaitu misteri lah ya. Orang-orang suci kita, saya belum soalnya, nanti kalau saya sudah tahu tak kasih tahu. Ya, berikutnya adalah kepandaian bisa didapat dari belajar, banyak ilmu dengan belajar. Betul teman-teman? Dengan membaca. Ya. Tetapi kebijaksanaan hanya didapat bila orang punya relasi yang dekat sama Tuhan. Anda bisa jadi bijaksana kalau Anda punya relasi yang dekat sama Tuhan. Kalau Anda mau pandai, belajarlah. Kalau Anda ingin bijaksana, bangunlah relasi yang dekat sama Tuhan Allah. Berikutnya. Seperti persahabatan-persahabatan yang lain, persahabatan dengan dan kedekatan dengan Allah juga mesti diusahakan dan dikembangkan. Jadi teman-teman, persahabatan itu lewat proses. Kita harus selalu mengusahakan ngobrol sama Tuhan. Saya senang ya, adik-adik muda tadi hebat sekali ya, sudah punya kemampuan untuk ngobrol dengan Tuhan. Dulu saya masih semuda kalian, saya suka bingung. Karena apa? Kalau saya dengerin kaset ya, dulu kan kaset itu loh, kaset tape recorder itu ya. Nah, itu bapak-bapak pendeta itu sering khotbah direkam. Saya bicara dengan Tuhan Allah dan Tuhan Allah menjawab. Saya bingung, kok enak ya? Bisa bicara Tuhan Allah dan Tuhan Allah menjawab. Bla bla bla bla bla. Kapan saya bisa ngerasain ya Tuhan Allah menjawab ya? Kok aku berdoa enggak kelihatan Tuhan ya? Di mana ini Tuhan enggak kelihatan? Kok Bapak Pendeta tuh enak sekali ya? Saya bicara Tuhan menjawab. Kok enak banget ya? Setelah saya dewasa tua gini baru ngerti. Gini teman-teman ceritanya. Suatu hari saya diundang di Jakarta oleh pengusaha Katolik. Ya, saya diundang. Selesai bawain PD begini, saya diundang makan. Makannya itu pakai meja bundar itu, ya, meja bundar makannya mau enak-enak itu yang orang-orang pengusaha sugih itu toh. Nah, terus dia tanya sama saya gini. Bu, kami ini ya sudah tanya sama Bapak Uskup, sama Romo, sama siapapun ya, kami belum puas jawabannya. Sekarang saya mau tanya sama Ibu. Wih, jantung saya ini deg-degan. Waduh, bisa jawab enggak saya ya? Dia tanya begini, Bu, kenapa Ibu bisa bernubuat? Apakah itu nubuat dari Tuhan atau nubuat dari rohnya Ibu sendiri? Atau dari roh jahat? Kok Ibu bisa tahu Tuhan ngomong begitu? Saya mikir opo ya tak jawab ya. Dia tanya ke pastor enggak puas, tanya ke uskup enggak puas, terus saya mau jawab apa nih? Kebetulan kok ping gitu ya keluar jawabannya. Terus saya bilang gini, "Pak, Bapak tahu enggak dolar kapan naik, kapan turun? Wong itu pengusaha gede semua toh?" "Tahu, Bu." "Kok bisa tahu, Pak?" "Insting." "Oh. Kalau Bapak bagi dengan saya kapan saat dolar naik, dolar turun, tahunya dari mana? Bisa enggak Pak bagi dengan saya?" "Enggak bisa, Bu. Ini bukan teori. Itu hanya feeling, Bu. Kapan dolar naik, kapan dolar turun, kapan ekonomi bakal properti bakal naik, kami tahu semua." "Oh, gitu. Caranya gimana, Pak?" "Tiap hari kami melakukan." Saya bilang, "Sama, Pak. Kalau kita tiap hari membangun relasi yang dekat sama Tuhan, kita bisa tahu loh. Kita bisa tahu ini suara Tuhan apa bukan, kita bisa tahu." Contoh ya teman-teman, seorang mama sama anak, dia akan tahu. Anaknya itu kalau sudah cium-cium, oh pasti masih minta sesuatu nih. Ya, kalau anaknya sudah cemberut-cemberut, oh dia pasti begini. Kita sudah tahu tanpa kita bisa jelaskan loh sama orang lain. Dari mana tahu? Ya enggak tahu. Ya tahu aja. Betul, teman-teman? Itulah. Kalau kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kita akan tahu. Membaca situasi kita tahu. Oh, ini pasti terjadi seperti ini. Oh, akan terjadi seperti ini. Kalau dijelaskan itu roh Tuhan, rohku dewe atau roh siapa, ya kita enggak bisa jelaskan, tetapi kita tahu aja. Itu yang namanya. Baru saya oh pendeta-pendeta itu seperti itu. Makanya dulu kok saya sulit sekali, kok enak pendetanya ya. Saya bicara Tuhan menjawab, saya bicara Tuhan menjawab. Kok saya enggak dijawab-jawab ya sama Tuhan ya? Ya teman-teman, jadi kalau teman-teman pengen dibukain rahasia-rahasia Allah, bangunlah relasi yang dekat secara pribadi sama Tuhan. Ya. Untuk menumbuhkan sebuah persahabatan dibutuhkan kejujuran, kerinduan, waktu, dan tenaga. Jadi kalau teman-teman pengen dekat sama Tuhan, dibutuhkan waktu, kerinduan, rindu bahwa teman-teman memang ingin dekat, tenaga. Ya. Berikutnya, untuk memiliki sebuah persahabatan yang mendalam, maka dibutuhkan kejujuran. Tidak mungkin sebuah persahabatan itu tanpa kepercayaan, betul? Teman-teman bisa bersahabat dengan orang yang tidak teman-teman percayai? Enggak bisa. Pasti enggak enak suasananya, ya. Oke. Sahabat-sahabat Allah yang diungkapkan dalam Perjanjian Lama juga jujur mengungkapkan perasaan-perasaan mereka. Mereka bisa mengeluh, mereka bisa marah, mereka bisa kecewa, sedih, bahkan mereka boleh mengkritik Tuhan. Bahkan menuduh dan berargumentasi dengan Tuhan. Teman-teman tahu dulu Yakub berkelahi dengan Allah sampai lututnya itu ditendang dan dia jadi deglok itu. Itu dia berkelahi dengan Tuhan Allah, ya. Teman-teman, kita boleh marah-marah, ngambul juga pernah. Teman-teman tahu enggak? Saya dulu waktu anak saya masih kecil pernah sakit. Saya anterin naik motor. Badan saya ini juga demam. Saya nganterin anak naik motor. Hujan lagi, habis sampai sana susternya lupa nama saya, enggak tercatat. Jadi ngantrenya paling belakang. Ini teman anak saya ini sudah demam. Saya saking marahnya sama Tuhan Allah ya, saya lari ke halaman. Itu kan dokter praktek bersama nih. Saya lari ke halaman terus saya melengkrik nantang Tuhan ya. Itu pas hujan deras ada petir, saya bilang, puas kamu Tuhan ya, saya menderita gini kamu puas ya, senang kamu ya, saya melayani kamu dari waktu saya muda, kok kamu begini sama saya sudah daftar dari pertama, kenapa nama saya, marah saya sama Tuhan. Terus saya sadar, ya ampun untung Tuhan itu sayang sama saya, coba Tuhan marah, ngelamak kamu ya, saya dijita dikasih petir, mati saya itu. Oh, hujan-hujan gaya begini nantang-nantang lagi. Saya sekarang bilang, ya ampun Tuhan ampuni saya ya. Ini sok-sok sekali muara emosi ini. Muara sama Tuhan, puas kamu ya. Coba Tuhan Allah marah sama saya, gosong saya. Ya. Untung Tuhan Allah masih mengampuni saya ya, anak kecil ini marah-marah gitu ya. Jadi kita boleh marah-marah sama Tuhan. Ya, supaya kita tahu ya. Allah tidak mengharapkan kita untuk sempurna tanpa dosa. Ingat itu teman-teman. Tetapi Allah sangat mengharapkan kejujuran kita mengakui segala keterbatasan kita. Karena manusia kalau bilang tanpa dosa itu pembohong. Ingat di Alkitab loh itu. Jika kamu mengatakan dirimu tidak berdosa, kamu adalah seorang pendusta. Jadi Allah tidak juga mengharapkan kita hebat tanpa dosa, tidak. Tetapi Allah mengharapkan kita jujur mengakui Tuhan, aku berdosa. Aku bersalah Tuhan, ya. Itu yang diharapkan Tuhan. Kita sering menyalahkan Allah karena luka-luka perasaan yang disebabkan oleh orang lain. Hal ini akan menimbulkan keretaan yang menghambat persahabatan kita dengan Allah. Seakan-akan Allah yang bertanggung jawab. Ada musibah dengan kita, kita maki-maki Allah. Ya, seakan-akan kita enggak boleh kena musibah. Yang harus kena musibah itu orang-orang yang enggak kenal Tuhan, jangan saya Tuhan. Ya. Nah, berikutnya. Kita perlu mengakui kemarahan, kekecewaan, kepahitan yang tersembunyi pada Allah. Kalau kita marah ngomong sama Tuhan Allah, Tuhan Allah aku marah. Kalau kita kecewa Tuhan Allah aku kecewa banget sama kamu. Kamu yang saya harapkan menolong ternyata kamu tinggalkan saya Tuhan. Enggak apa-apa, ngomong aja. Ya, konfrontasikan dengan Allah sampai kita bisa menemukan sendiri bahwa Allah selalu bertindak demi kepentingan kita. Sepahit apapun itu, pasti untuk kebaikan kita. Ya, pengakuan perasaan marah itu merupakan langkah pertama menuju penyembuhan. Jadi kalau teman-teman ingin disembuhkan, akui dulu. Tuhan, aku marah, Tuhan, aku kecewa, aku benci sama kamu Tuhan. Kamu itu kok enggak peduli dengan aku. Dalam persahabatan juga diperlukan taat kepada Allah. Teman-teman, taat itu ya enggak bisa jatuh dari langit terus tiba-tiba kita taat pada Allah. No. Taat itu dibangun dari hal-hal kecil. Teman-teman harus taat dalam hal kecil. Kalau sebagai anak, taatlah pada orang tua. Kalau kita sebagai pribadi dewasa, kita taat pada segala sesuatu. Misalnya kita keluar kamar, matikan lampu. Kita keluar dari kamar mandi, kita matikan keran. Itu adalah ketaatan. Lewat ketaatan-ketaatan kecil, maka kita bisa sampai kepada ketaatan pada Allah. Kalau kita tidak melewati ketaatan-ketaatan kecil, bohong kita bisa taat sama Tuhan. Yang enggak kelihatan. Kita belajar sama diri sendiri bahwa kita taat. Ya. Nah, setiap kali kita mempercayai hikmat Allah dan melakukan apapun yang Dia firmankan, meskipun kita tidak mengerti, itu akan memperdalam persahabatan kita dengan Allah. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Kemarin saya membawakan firman, saya juga bilang begitu. Intinya firman Allah itu cuma gampang kok. Apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Cuma itu aja. Kalau Yesus mendoakan orang, kita mendoakan orang. Kalau Yesus menyembuhkan orang, kita menyembuhkan orang. Gimana caranya menyembuhkan orang? Teman-teman tersenyum itu menyembuhkan kok. Tuhan, kita menyapa orang lain itu menyembuhkan. Kita menghibur orang lain, kita nengok orang sakit itu menyembuhkan. Memulihkan. Pokoknya apa yang Yesus lakukan, kita ikut aja. Gampang jadi murid itu sebetulnya. Kita ikutin guru, kita melakukan apa, kita ikut. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong. Kamu adalah sahabatku jika kamu taat sama aku. Itu kamu sahabatku. Jadi kalau mau jadi sahabat Allah, taatlah pada Allah. Kita mentaati Allah bukan karena kewajiban, ketakutan dan keterpaksaan, melainkan karena kita mengasihi dan kita percaya bahwa Dia mengetahui yang terbaik untuk kita. Allah itu pasti memberikan yang terbaik untuk kita, apapun jalannya, sepahit apapun itu. Ketaatan seperti inilah yang akan mendatangkan sukacita besar bagi kita. Nah, teman-teman, persahabatan yang sejati bukan pasif tetapi bertindak. Bukan menunggu tetapi kita bertindak. Kita menyenangkan hati Allah. Kita membuat Allah tersenyum. Allah senang bila kita selalu melakukan hal-hal kecil. Karena ketaatan kita yang didasari oleh kasih. Yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi Dia selalu melihat setiap tetesan kasih yang kita berikan pada orang lain. Kita belajar taat teman, lewat-lewat hal-hal yang kecil. Semua tindakan kasih akan mendatangkan senyuman Allah. Jadi kita ingin membuat sahabat kita tersenyum, maka kita berbuat kasih. Menghargai apapun yang Allah hargai. Semakin akrab persahabatan kita dengan Allah, pasti kita akan semakin peduli dengan apa yang Allah pedulikan. Menghargai apa yang Allah hargai. Bersedih dengan semua yang menyedihkan hati Allah. Dan gembira dengan semua yang bisa mendatangkan sukacita bagi Allah. Sebetulnya yang Allah pedulikan itu apa sih teman-teman? Apa yang Allah paling pedulikan dalam hidup ini? Apa? Keselamatan umatnya, itu yang jadi concern Allah loh. Kalau teman-teman ingin menjadi sahabat Allah, maka concernlah dengan apa yang Tuhan Allah concern, yaitu apa? Keselamatan. Kita harus concern pada keselamatan. Bukan hanya keselamatan kita, tetapi keselamatan orang-orang yang kita cintai. Keselamatan dari seluruh komunitas kita. Apa yang paling Allah hargai? Yang paling Allah hargai adalah kematian Tuhan Yesus. Untuk menebus kita, itu Allah sangat menghargai. Makanya Allah mengatakan apa? Tidak ada nama yang lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Tidak ada nama yang bisa mengalahkan nama Tuhan Yesus. Karena Allah sangat menghargai kematian putranya itu. Ya. Kerinduan persahabatan dengan Allah lebih daripada yang lain. Bila kita melihat bagaimana Daud merindukan Allah, maka kita bisa mengerti persahabatan apa yang dibangun antara Daud sama Allah. Daud itu begitu merindukan Allah. sampai dia bisa membuat puisi bagaikan rusa yang rindu air. Begitu jiwaku merindukan engkau Tuhan. Itu adalah puisi ditulis pada saat Daud begitu rindu sama Tuhan Allah. Kalau kita mempunyai kerinduan seperti itu, Tuhan Allah akan jawab. Tuhan Allah akan jawab semua kerinduan kita. Atau kita bisa melihat kerinduan Yakub akan berkat Allah membuat dia berani bergumul itu tadi, berkelahi sama Tuhan. Kerinduan dan pergumulan akan membawa relasi kita dekat dengan Allah. Rindulah akan Tuhan. Maka Allah akan menjawab kita. Ya, sudah habis. Biar kita enggak bosan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita sudah memiliki persahabatan yang sejati dengan Allah? Kok terputus ya? Bisa diklik? Oke, teman-teman, ini adalah sebuah renungan lagu. Sekarang saya setiap renungan ada lagu. Lagu ini lagu duniawi, tetapi kita lihat bagaimana. Yang bisa boleh ikut nyanyi. Kita akan bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah kamu tahu nama saya ketika saya sampai di surga nanti? Apakah akan sama jika kulihat kau di sana, Tuhan? Aku harus kuat dan jalan terus. Karena aku tahu aku tidak layak berada di sini, Tuhan, di surga. Kira-kira Tuhan, teman-teman, kalau kita nanti naik ke surga, Tuhan Allah kenal enggak dengan kita? Kenal. Amin ya. Jangan sampai Tuhan enggak kenal. Apakah kau akan pegang tanganku jika kau kulihat kau di surga, Tuhan? Apakah kamu mau membantu aku berdiri? Jika aku melihat kau di surga, Tuhan. Akan kutemukan jalanku melalui malam dan hari. Karena aku tahu aku tidak dapat tinggal di sini di surga. Aku tidak pantas, Tuhan. Saya kalau mendengar lagu ini bisa nangis luar biasa. Kadang-kadang waktu menjatuhkan kita. Waktu akan memaksa kita untuk berlutut. Waktu akan mematahkan hati kita. Sudahkah kamu memohon? Tolong memohonlah. Balik pintu itu, aku yakin ada damai. Dan aku tahu tidak akan ada air mata lagi di surga. Apakah kamu akan tahu namaku jika engkau melihat aku di surga, Tuhan? Apakah akan sama jika kulihat kau di surga? Aku harus kuat dan jalan terus. Oh. Karena aku tahu aku tidak layak berada di sini, di surga. Karena aku tahu aku tidak layak berada di sini, di surga. Teman-teman terkasih, saya punya ide bagaimana membuat renungan dengan lagu. Karena saya pernah ikut retret selama 4 hari To Be Courage bersama suster-suster dari Australia, yang isinya dari saya masuk sampai saya keluar retret isinya cuma lagu aja, gak ada apa-apa, cuma lagu, renungan lagu. Tetapi tidak dibuat dalam PowerPoint, mereka hanya dengerin tape, kita suruh dengerin, kita dikasih teks lagu. Terus saya punya ide, kenapa gak lagu-lagu duniawi ini bisa dibuat bagaimana kita semakin dekat sama Tuhan. Betul? Anda tersentuh dengan lagu tadi? Ya, kemarin saya bawakan, ada seorang bapak mengatakan, "Ibu, saya enggak nyangka bahwa lagu duniawi yang kita dengar biasa-biasa saja tiba-tiba sekarang membuat saya terkaget-kaget bahwa iya ya, seperti itu ya Tuhan Allah." Nah, teman-teman, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk renungan pada malam hari ini. Engkau yang mulia, Engkau yang sudah bangkit, Engkau menginginkan kami menjadi sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan Allah. Turunkanlah Roh Kudus-Mu atas kami di tempat ini saat ini. Biarlah kami dapat mengenal Engkau lebih dekat melalui firman-Mu yang menyembuhkan hidup kami, melalui firman-Mu yang menghibur hidup kami, dan melalui firman-Mu yang menyelamatkan kami. Allah Bapa di surga, berikanlah kami hati seorang murid yang selalu mau belajar dari Engkau, yang selalu mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan Allah. Terima kasih untuk segala hal yang boleh kami alami dalam hidup kami. Engkau sudah menerima kami apa adanya kami. Engkau mencintai kami sehabis-habisnya. Sehingga Engkau meneteskan darah-Mu yang terakhir di kayu salib untuk kami. Maha besar Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup dan masa depan kami. Kami serahkan seluruh isi rumah kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami. Allah Bapa di surga, terima kasih. Segala kemuliaan dan pujian di dalam hidup kami hanya untuk Engkau saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.